Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan kembali mengkaji pembahasan di weekend, yaitu Syarah Sunnah karya Imam Al-Muzani. Ini menjelang akhir risalah, atau sekarang pada bagian terakhir. Nanti saya bagi dalam 3 pertemuan. Kali ini akidah yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani telah disepakati juga oleh para ulama. Lalu yang kedua, nanti tentang ternyata di dalam kitab ini juga beberapa hal fikih itu disinggung oleh Imam Al-Muzani. Saya akan rinci di kesempatan Sabtu depan. 5 amalan. Ya, 5 amalan yang dilakukan setelah sholat yang wajib. Ada sholat witir, ya, ada sholat-sholat yang lain yang diajarkan oleh Imam Al-Muzani. Kemudian berbagai macam keharaman disinggung lagi oleh Imam Al-Muzani. Nah, saya mengira bisa dalam satu pertemuan, ternyata saya harus mengulang lagi untuk materi-materi yang ada. Jadi kali ini kita akan sebutkan secara global, secara umum dulu. Ya, barangkali cuma 10-15 menit. Setelah itu saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Nanti bisa lewat Instagram. Saya nyalakan Instagramnya dulu. Ini. Bisa di Instagram, bisa dituliskan pertanyaan yang ada, atau di YouTube saya akan pantau. Secara umum bisa ya, karena materi kita tidak terlalu banyak untuk pagi ini. Terus yang di Zoom bisa dari sekarang tuliskan pertanyaan yang dibutuhkan untuk dijawab, dan bisa juga melalui resen untuk bertanya langsung, atau barangkali ada yang punya fasilitas WhatsApp juga bisa bertanya lewat WhatsApp, nanti akan dibacakan oleh kru studio di 0812-281-85131, di 0812-281-85131. Nah, kita lihat perkataan Imam Al-Muzani di bagian akhir risalah. Saya sebutkan 2 bab dulu ya, tapi penjelasan rincinya akan kami sebutkan pertemuan hari Sabtu dan hari Ahad pekan depan. Hadhihi maqalatun. Hadhihi maqalatun wa af'alun. Ijtama'a 'alaiha al-madun. Al-awwalun min a'immatil huda bi tawfiqillahi. Ittasama biha at-tabi'una. Qudwatan wa ridan wa jannabu takallufa fi ma kufu fasuddidu bi aunillahi wa wufiku lam yarghabu anil ittiba'i fayuqassiru wa lam yujawizuhu tazayyudan faya'tadu fanahnu billahi wasikun wa alaihi mutawakkilun wa ilaihi fittiba'i atharihim ragibun. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan ini telah disepakati oleh generasi awal yang terdepan dalam beragama, yaitu para sahabat, karena mereka lebih terdahulu dari kita dalam beragama, yang berada di atas petunjuk Allah. yang berada di atas petunjuk Allah. Para tabi'in, orang setelah sahabat, menjadikannya sebagai teladan dan meridhoinya. Mereka meninggalkan sikap memberatkan diri terhadap apa yang tidak dikerjakan para sahabat Nabi. Jadi orang-orang terdahulu itu mereka meninggalkan takalluf, memberat-beratkan diri sendiri terhadap apa yang tidak dikerjakan. Berarti amalan yang tidak ada tuntunan, yang tidak dikerjakan oleh para sahabat dulu. Sehingga mereka dikukuhkan mengikuti kebenaran, diberi taufik dengan pertolongan Allah. Kemudian mereka tidaklah membenci sikap ittiba, yaitu mengikuti Al-Quran dan ajaran Nabi. Ini dianggap sebagai bentuk taksir atau menyepelekan. Mereka tidak pula menambah dari wahyu yang telah ada. Ini dianggap sebagai sikap melampaui batas atau gulu. Mereka tidak pula menambah dari wahyu yang telah ada. Ini dianggap melampaui batas atau gulu. Kepada Allah lah kami percaya, kami yakin. Dan hanya kepada Allah kami bertawakal dalam mengikuti kebenaran. Hanya kepada Allah kami berharap dalam mengikuti jejak mereka para salaf. Jadi, sebelumnya sudah disebutkan dalam beberapa poin tentang akidah ini. Yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani, Asy-Syafi'i. Lalu beliau katakan, ya, akidah ini telah disepakati. Jadi kalau dikatakan telah disepakati, para ulama, bahkan ulama mazhab, sebenarnya sepakat dalam menjalani ya akidah yang disebutkan dalam dalam poin-poin yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani. Jadi kalau ada yang menyelisihi, berarti dia menyimpang dalam hal ini. Ya, dia telah menyimpang dalam hal ini. Nah, ada lima kesimpulan dari perkataan Imam Al-Muzani dalam poin ini yang perlu diingat ya. Pertama, tadi akidah ini telah disepakati oleh para salaf, kita punya tugas untuk mengikuti. Jadi nanti dalil-dalil lengkapnya saya akan jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Karena mereka ini generasi terbaik. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik generasi itu adalah generasiku, yaitu Nabi dan para sahabat. Kemudian yang berikutnya para tabi'in, lalu yang berikutnya lagi tabi'ut tabi'in. Ya, kita disuruh mengikuti akidah generasi terbaik. Ini yang pertama. Jangan ikuti akidah orang belakangan yang menyimpang, yang tidak mengikuti salafus saleh. Kemudian tadi dari perkataan Imam Al-Muzani disebutkan wajannabu takallufa fi makufu. Ya, dan mereka itu meninggalkan takalluf, membebani diri dalam hal yang tidak dilakukan para salaf dahulu. Termasuk kalau kita bahas masalah akidah, berarti akidah yang tidak dicontohkan oleh para salaf dahulu. Nah, akidah yang bagaimana? Ya, yang menyelisih apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani di sini. Karena apa yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani, beliau sebutkan terakhir, ini akidah yang telah disepakati. Ya, jangan berat-beratkan diri, jangan kita susahkan diri, alias jangan lakukan bid'ah, itu bahasanya. Karena keyakinan yang tidak didasari dengan dalil juga, itu berarti telah melakukan bid'ah. Bagaimana kata Ibn Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja petunjuk Nabi SAW. Wala tabtadi'u. Ya, janganlah berbuat bid'ah, faqad kufitum. Itu sudah akan mencukupkan kalian. Terus tadi disebutkan lagi yang ketiga, kita disuruh ikuti kebenaran. Sikapnya di sini ada dua, hindari taksir, hindari gulu. Ingat ya, hindari taksir, hindari gulu. Taksir itu menyepelekan, artinya ya enggak mau ikuti wahyu, gak mau ikuti Al-Quran, gak mau ikuti Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak boleh ghulu, berlebih-lebihan juga tidak boleh. Nah, dua ini diajarkan oleh Imam Al-Muzani di akhir ini. Enggak boleh dua sikap ini dimiliki oleh seorang muslim. Dia menyepelekan, "Ah, ngapain sih ikuti Nabi?" gitu bahasanya. Nah, juga mereka tidak ulang menambah dari wahyu yang telah ada. Artinya sudah ada, sudah cukup saja deh. Kembali ke tadi perkataan Imam Al-Muzani sebelumnya, wajana butakal fi makufu. Ya, tinggalkan membebani diri dalam hal yang para sahabat, ya para salaf itu tahan. Ya, jangan dikurangi, jangan ditambah berarti. Nah, nanti akan saya jelaskan pada pertemuan Sabtu depan. Nah, sikap, ya nanti diingatkan Nabi SAW juga, ada orang yang mau sholat malam terus-menerus, ada sahabat itu yang mau puasa terus-menerus, tidak mau berhenti, dia bahkan tidak mau menikah demi bisa konsen dalam ibadah gitu. Nah, nanti akan diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sikap berlebihan dalam beragama nggak boleh. Karena asalnya inat dina yusrun, agama itu mudah. Nah, untuk mengikuti salafus soleh ditegaskan oleh Imam Al-Muzani, tetap tawakal pada Allah, tidak bisa kita sandarkan pada diri sendiri. Maka beliau katakan, fanahnu billahi wasikun wa alaihi mutawakkilun wa ilaihi fittibai asarihim ragibun. Maka kami yakin kepada Allah, kami tawakal kepada Allah, dan kami harap bisa mengikuti jejak para salaf. Kami berharap kepada Allah supaya bisa mengikuti jejak para salaf. Maka untuk berada dalam jalan salafus soleh, mesti pasrah kepada Allah. Bahkan orang yang sudah ngaji pun tetap harus punya tawakal yang kuat. Dia bisa ngaji dari 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, belum tentu bisa istiqomah sampai saat ini. Dia kenal sunnah, dia kenal akidah yang benar, dia kenal agama, belum tentu bisa istiqomah sampai saat ini. Hanya bisa kita itu pasrah pada Allah, di samping kita lakukan sebab, terus berada dalam majelis ilmu gitu. Lalu ini ada poin bagus lagi, ini terkait dengan masalah. Jadi akan disebutkan tentang ketaatan atau ibadah, dan nanti setelah itu disebutkan tentang hal-hal haram gitu. Ini penutup yang bagus. Jadi kita tidak hanya mementingkan akidah, tapi juga harus beramal dan menjauhi yang haram. Setelah itu Imam Al-Muzani katakan, fahadha syarhu sunnah taharraitu kashfaha wa awdahtuha. Ini adalah kitab syarhu sunnah. Aku pilih dalam menyingkap maknanya dan menjelaskannya. Faman wafaqahu Allahu lil qiyami bima abantuhu ma'un ma'unatihi lahu bil qiyami ala ada'i faraidihi bil tiyati fin najasati wa isbaghati taharati ala ta'ati wa ada'i shalawati al istita'ati wa ita'i zakati al jidati wal haji ala ahli al jadati wal istita'ati wa siyami syahri li ahli sihati. Ini adalah kitab syarh sunnah. Aku pilih dalam menyingkap maknanya dan menjelaskannya. Barang siapa yang Allah beri taufik untuk menegakkannya, apa yang aku jelaskan dengan pertolongan Allah, selalu beliau kaitkan dengan pertolongan Allah. Bisa jalani ini dengan pertolongan Allah, tidak bisa kita bergantung pada diri sendiri. Nah, dengan pertolongan Allah untuk menegakkan kewajiban-kewajiban dan berhati-hati dari najis. Ketika melaksanakan kewajiban seperti sholat, ya hindari diri dari najis. Terus menyempurnakan toharah ketika melakukan ketaatan, yaitu menyempurnakan wudu. Kemudian menunaikan sholat sesuai kemampuan. Kemudian menunaikan zakat bagi yang kaya. Lalu berhaji bagi yang mampu. Samping tentu saja kalau punya kesempatan ya. Berhaji bagi yang mampu, berpuasa Ramadan bagi orang yang sehat. Lalu beliau sebutkan lagi, wa khamsi salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan 5 salat yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat beliau disunahkan. Dan ini makna secara hukum ya. Apa itu? Pertama, salatul witri fi kulli lailatin. Lakukanlah salat witir setiap malamnya. Jadi salat witir boleh dirutinkan setiap malam terus. Kemudian yang kedua, waraqat al-fajri. Rutinkan juga salat sunnah qobliya subuh. Salat sunnah fajar. Yang ketiga, wa salatul fitri wa nahri. Lakukan juga salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang keempat, wasolati kusufi syamsi wal qamari idza nazala. Melakukan salat gerhana matahari dan bulan ketika datang atau ketika muncul gerhana tadi atau ketika terjadi gerhana tadi. Terus yang kelima, wasolatil istisqa mata wajaba. Dan salat istisqa, salat minta hujan. Ya. Salat istisqa meminta hujan kepada Allah ya. Meminta hujan mata wajabah ketika dibutuhkan. Ini bukan diterjemahkan ketika wajib, bukan. Mata wajabah yaitu ketika dibutuhkan. Nah, di poin ini beliau sebutkan ini malah pembahasan fikih beliau letakkan yang terakhir. Ada situ hindari diri dari najis. Ini sebelum beliau sebutkan perkara sholat nih. Diperintahkan bersuci. Ya kan, hindari diri dari najis, baru kemudian bersuci. Lalu lakukan sholat sesuai kemampuan. Mampu berdiri, berdiri. Enggak mampu ya duduk. Sesuai keadaan nantinya. Terus menunaikan zakat. Namun zakat di sini tidak untuk semua orang. Bagi yang mampu, bagi yang kaya. Kemudian berhaji bagi yang mampu juga. Punya kesempatan dan dia itu mampu. Kemudian berpuasa Ramadan bagi orang yang sehat. Nah, ini disebutkan dari sholat, zakat, haji, puasa Ramadan, rukun Islam semuanya ini. Lalu dilengkapi lagi setelah melaksanakan rukun Islam ini, lakukan yang sholat yang sifatnya itu sunnah. Ada sholat witir, ada 2 rakaat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, ada sholat id, idul fitri dan idul adha. Ada sholat gerhana, ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian ada sholat istisqa ketika dibutuhkan. Nah, satu bagian lagi nanti beliau sebutkan tentang yang haram. Nah, rincian ini beserta dalil-dalilnya ya, insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan pekan depan, sekaligus untuk mengakhiri pembahasan kita syarh sunnah. Nah, nanti kalau syarh sunnah sudah selesai ya, mudah-mudahan diizinkan untuk bermajlis terbuka untuk jamaah sekitar Darus Salihin. Nanti kita lanjutkan dengan kitab Bulughul Maram, pembahasan sholat. Baik, silahkan. Ada pertanyaan dulu dari WhatsApp ada? Ada Ustaz. Baru masuk? Iya, dari tadi. Ustaz izin bertanya. Sebentar, nanti dari Zoom bisa siap-siap ya. Saya nanti buka juga lewat Instagram maupun YouTube. Silakan untuk bertanya. Nanti di resen juga silakan mengajukan resen dari sekarang, termasuk juga untuk yang ingin tulis lewat chat. Monggo. Silakan yang di ini dulu. WA dulu silakan. Ustadz izin bertanya, jika A menjual tanah kepada B dengan kesepakatan harga sekian dan A meminta B untuk menanggung pembayaran pajak penjualan kepada B. B menyetujui. Sedangkan untuk fee 2,5% ke perantara ditanggung A. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Ya, kalau sudah disepakati saling ridho tidak masalah di situ. Wallahu a'lam. Ya, terus. Ustadz mohon koreksi. Ustadz, saya mendapatkan uang dari ayah saya yang seorang PNS, tenaga kesehatan, yang mendapat uang COVID karena menjadi petugas yang menangani COVID. Yeah. Apakah halal untuk saya memanfaatkannya, Ustadz? Karena jadi petugas yang menangani COVID, ya halal. Itu uang halal ya, boleh dimanfaatin. Satu lagi. Izin bertanya, apakah diperbolehkan berdoa doanya Umar bin Khattab, yaitu, ya Allah, karuniakan aku suatu anugerah yaitu mati syahid, yakni dalam membela agamamu dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu. Minta saja, ya Allah, berikanlah kepadaku husnal khatimah, kematian yang terbaik. Itu yang lebih bagus. Satu lagi. Ustadz, mau tanya, apakah boleh membeli saham jika ada emiten dalam BI yang menyebutkan utang usaha mereka tidak dikenakan bunga pada laporan keuangannya? Pokoknya kalau bagi yang mau berbisnis jual beli saham, dua poin penting saja diperhatikan. Pertama, saham ini dari perusahaan yang bergeraknya di bidang apa, halal atau haram. Kemudian yang kedua, kalau mau beli saham, lihat perusahaannya bertransaksi di dalamnya ada transaksi haram atau tidak. Karena kan orang yang beli saham dia akan terlibat, dia dianggap untuk memiliki perusahaan tadi. Maka apakah situ ada gorornya, ada ribanya, ya ada utang ribanya ataukah tidak. Jika ini terpenuhi, dua poin ini terpenuhi, ya silakan untuk bisnis saham. Ya, baik, saya lanjut ke YouTube dulu sebentar. Ustadz, izin bertanya, kalau kita tahu gaji kita dibiayai dari trading, gimana Ustadz? Ya, kalau ini tergantung ya, tolong diperinci lagi. Kita cuma sebagai pegawai, cuma sebagai pegawai murni kerja gitu, maka dia berhak untuk mendapatkan gajinya. Urusan yang memberi gaji dia dapati dari yang haram, itu urusan dia. Misalnya ada bos itu meminjam uang riba. Dosa dia meminjam uang riba, terus dia gaji karyawannya dengan uang ini. Karena karyawannya sudah kerja dengan sesuai yang benar dan dia berhak untuk mendapatkan gaji, maka tidak ada masalah untuknya. Di kampus saya ada mata kuliah wajib SPAI, namun saya tidak tahu akidah dosen saya itu apa. Beliau menghalalkan musik. Ini kurang tepat berarti ya. Terus bilang bahwa Allah itu menciptakan manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam. Siti Hawa bukan berasal dari tulang rusuk Adam. Nah, ini sudah menyimpang dari sisi pemahaman akidah juga ya. Nanti bisa cek di pembahasan syarh sunnah, sebenarnya ada pembahasan Nabi Adam juga. Sebentar. Ada pembahasan tentang Nabi Adam makhluk yang pertama di awal-awal pembahasan syarh sunnah. Saya cari kata kunci. Ada penciptaan Adam ada dibahas di awal ya. Beliau katakan gini, summa khalaqa Adama biyadihi wa askanahu jannatahu. Qabla dzalik lil ardi khalaqahu wa nahahu an syajaratin dan seterusnya. Kemudian Allah menciptakan Adam dengan tangannya dan Allah memberikan tempat tinggal untuk Adam di surganya. Sebelum itu Allah ciptakan Adam untuk bumi. Dan Allah larang Adam dari suatu pohon telah terlaksana ketentuannya untuk Adam. Jadi apa yang disebutkan oleh dosen tadi ini perkataan keliru di sini. Banyak dalil-dalil nanti sebutkan Adam itu makhluk yang pertama. Apakah masih boleh sholat syuruk apabila lagi zikir pagi ketiduran bentar, kira-kira 10 menit. Kalau sudah tertidur enggak ya? Karena baiknya lanjut terus itu duduknya menunggu sampai matahari meninggi. Jika saya kemana-mana lebih pede memakai jubah dan sebagai bentuk syiar, istana bakar ini termasuk dalam pakaian syuhra, tergantung di daerahnya ya. Kalau saya sendiri gak pernah pakai jubah karena takut dianggap aneh kalau di daerah saya gitu. Jadi dengan berpakaian itu dengan pakaian yang ada di tempat masing-masing ya. Dapat dihukumi syuhra juga kalau memang belum terbiasa di situ gitu. Dan ingat kalau ini nyatakan sebagai bentuk syiar, apa yang pakai koko itu bukan syiar juga. Syiar yang tepat itu tempatkan pakaian pada tempatnya. Kalau ke masjid dia pakai koko, gamis, wajar. Kemudian kalau ke pasar pakai pakaian juga ya. Kalau pakai koko pakai ini ke pasar ya, ya kurang pas gitu ya. Kecuali kalau memang dia ada apa gitu, kemudian mampir situ kemudian pergi gitu. Tergantung, olahraga ya cocoknya pakai pakaian olahraga. Kalau pergi hadiri nikahan, batikan lebih cocok untuk itu. Jadi tergantung ya, tempatnya masing-masing itu lebih baik daripada kita terlalu menonjolkan pakaian yang kita nganggap itu pakaian syiar Islam ya, padahal belum tentu juga karena tergantung ya tempat kondisinya masing-masing. Hukumnya bekerja membuat desain untuk kebutuhan kalender Masehi. Secara hukum masih boleh. Ustadz, bolehkah menggunakan aplikasi Flip? Masih boleh ya, aplikasi Flip tidak ada masalah. Jika saya kemana-mana tadi sudah. Satu lagi. Bagaimana bekerja di perusahaan yang menjual emas dengan cara tidak tunai sebagai marketing atau admin? Ya, baiknya tidak bekerja di perusahaan semacam itu. Terus dari Yudi, Ustadz, apakah dalam berdoa kita boleh berdoa secara terperinci atau secara detail, atau bagusnya ada dalam berdoa itu seperti apa? Doa kebaikan secara umum lebih bagus. Mau perinci boleh, namun jangan terlalu detail. Sebutkan permintaannya ini, sifatnya ini, jangan gitu. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari resen di Zoom, silakan. Kepada Ibu Halimah boleh dibuka mic-nya. Kalau enggak pending dulu ya. Kepada Bapak Muhammad Mu'ed boleh dibuka. Settingannya apa ya? Nah itu, coba Pak Muhammad ya. Muhammad, boleh dibuka mic-nya Bapak? Assalamualaikum. Bu Halimah ya, silakan. Ya, maaf tadi tidak jadi buka. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Masalah pertanyaan kemarin Ustaz mengenai safar. Iya. Misal kita mau safar Ustaz ya. Kita tunggu waktu masuk waktu zuhur. Setelah masuk kita sholat zuhur. Karena perjalanan jauh Ustaz, bolehkah kita menjamak sholat asar? Perjalanan jauh ini safar atau bukan? Safar. Safar. Sebelum berangkat safar berarti pingin jamak. Iya. Boleh tapi tidak kosor. Oh, boleh ya. Iya. Perjalanannya pakai apa Bu? Pakai mobil. Sulit mampir-mampir ya? Iya Ustaz. Ah, berarti di jamak saja, jamak takdim. Terus tanpa kosor ya. Misalnya kalau itu zuhur dan asar berarti zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Jadi boleh Ustaz ya sebelum boleh. Kita safar. Boleh. Iya, boleh. Betul lagi Ustaz? Iya. Mengenai surat Al-Waqiah Ustaz. Iya. Katanya itu kalau kita baca berkali-kali kita dapat rezeki yang tidak duga-duga gitu, gimana? Wallahu a'lam, saya tidak tahu dalil khususnya. Nanti silakan yang tadi pertanyaan jamak salat sebelum safar nanti cari di rumah Iso ada di artikel, bolehkah menjamak dua salat sebelum safar? Boleh ya, namun tanpa mengkosor nih. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Silakan lagi berikutnya dari Resen. Muammar, boleh dibuka mic-nya? Kepada Umum Wansa, boleh dibuka mic-nya? Kepada Bapak Derik, boleh dibuka mic-nya? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Khonsah. Ya, maksudnya terkait jamak itu ada syarat khususnya enggak Ustaz? Kalau qotat itu kan bisa ada syaratnya minimal 80 kilo dan melewati batas kampung hektar. Iya. Kalau jamak ada enggak Ustaz? Jamak poin pentingnya sulit mengerjakan sholat pada masing-masing waktu. Iya, kalau misalnya gini, ibu zuhur bisa sholat di situ, nanti asar bisa lagi, ya silakan. Tapi kalau sudah dalam perjalanan, biasanya agak repot, ya langsung memilih jamaah juga tidak masalah. Dikerjakan di rumah berarti tidak masalah ya, sebelum. Atau nanti ketika di perjalanan mampir langsung untuk menjamak dua sholat gitu. Baik, yang kedua untuk sholat witir itu gimana Ustaz pelaksanaannya? Bisa pilih dua waktu Bu, bisa sebelum tidur, bisa nanti sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaatnya? Jumlah rakaatnya minimal satu, bisa tiga, bisa lima, seterusnya. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi satu, baru nanti ke chat. Kepada Bapak Muhammad, boleh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bisa dekat lagi Pak, suaranya kurang jelas. Pak Muhammad, suaranya kurang jelas, bisa lebih dekat lagi mungkin? Ya, coba diulang. Iya, suaranya masih belum jelas ya, Pak. Tuh. Nah, sudah. Coba diulang. Enggak, ini doakan orang tua maksudnya? Iya, Ustaz. Orang tua, dia, terus gimana? Bahwa dia dulu berdarahnya itu yang ribat. Iya, terus? Tapi anaknya itu berusaha mendoakan apakah dosanya bisa diampuni. Jadi orang tua bekerja riba? Iya, Ustaz. Terus orang tua sudah tahu dia salah atau belum? Sudah sempat coba menjelaskan, sih, cuman belum proses sepenuhnya. Ya, harus dari dia dulu ya, kecuali kalau sudah meninggal dunia baru didoakan seperti itu ya. Jadi kalau masih hidup kan masih ada kesempatan untuk taubat. Oh, iya, baik. Kalau cuma doakan saja dia belum sadar ya belum gitu, tapi harus dari kesadaran dirinya sendiri untuk taubat dulu. Oh iya. Ada lagi Ustaz? Iya. Terkait dengan hidup, mau bertanya tentang hidup apakah bisa dilakukan? Terkait dengan apa? supaya tidak makan itu lagi mandi mandi junub. Ah, suara antum menjadi putus-putus lagi ini. Terkait dengan mandi junub. Terkait dengan mandi junub, terus. Bisa dilakukan setiap hari supaya tidak melakukan wudhu lagi. Dan apakah mandi junub ada sebab? Kalau dikatakan wajib ada sebab. Kalau tidak ada sebab, ya terserah mau mandi juga, tapi ya eman-eman lah. Ya mandi junub kalau ada sebab junub gitulah. Kalau nggak ada sebab junub ya bisa wudhu saja. Kalau mau mandi untuk mandi pagi saja ya boleh gitu. Oh jadi setelah masuk pagi boleh nggak wudhu Ustaz? Kalau dengan niat atau apa? Tergantung niat. Mandi pagi bisa langsung menghilangkan dosa besar dosa kecil kalau diniatkan mandi besar. Namun kalau cuma sekadar mandi pagi saja belum. Setelah niat mandi pagi terus boleh. Ya, baik, cukup ya. Ya, baik. Selanjutnya lagi di chat Om yang di chat. Assalamualaikum. Sholat didahului sholat diman dua rakaat. Apakah sunnah ketika sedang sholat baca Al-Quran zikir pakai bukhur? Nah, yang pertama tadi apa? Diulang? Suara pedot-pedot. Yang pertama tadi diulang? Bolehkah sholat didahului sholat muktabah witir dua rakaat? Apakah termasuk ketika sedang sholat baca Al-Quran zikir pakai bukhur? Suara sedikit agak yang putus-putusnya. Sebentar Om. Masih kurang jelas. Apa diulang Ustaz? Ya coba diulang Om. Bolehkah sebelum sholat witir di dalam sholat muktabah witir dua rakaat? Apakah termasuk sunnah ketika sedang sholat baca Al-Quran zikir pakai buku? Jelas juga. Sinyal kayaknya. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar Om. Iya, suara tadi masih putus-putus ya. Coba diulang lagi. Atau kalau suara saya jelas Ustaz? Nah, coba diulang Bu. Oke, saya coba. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah sebelum sholat witir didahului sholat muqaddimah witir dua rakaat? Apakah termasuk sunnah ketika sedang sholat baca Al-Quran zikir pakai bukhur? Zikir pakai apa? Bukhur? No Ustaz. Di sini tertulis bukhur. Yang pertama tadi niatannya gini aja. Ini kalau kerjakannya pas tahajud, dua rakaatnya niatin tahajud langsung, baru kemudian witir gitu. Atau niatannya sholat malam pembuka dua rakaat ringan, biasanya orang sebut, atau ada sebagian kalangan sebut sholat iftitah gitu. Terus dia masuk witir, nah itu gak masalah. Seandainya dia mau kerjakan witir langsung tiga atau dua satu, boleh. Atau dia punya kesempatan sempit, cuma satu rakaat saja juga boleh. Adapun yang pertanyaan terakhir tadi zikir pakai bukhur, ya wallahu alam tidak perlu seperti itu. Ya, terus ada lagi yang di chat dulu? Ada Ustaz. Ya, tamam. Izin bertanya, jika di rumah banyak semut, terkadang tidak sabar menunggu semut pergi ketika menyapu atau mengepel, sehingga semut tersebut sengaja disapu dan dipel. Apakah dibolehkan hal? dibolehkan, walaupun mungkin pertanyaan ini karena latar belakang semut itu tidak boleh dibunuh ya, namun kalau sifatnya mengganggu masih boleh disingkirkan ya, disapu ya, mungkin sampai ada yang mati gitu, atau kalau sudah sangat mengganggu sekali kemudian di lakukan cara sampai semut itu mati ya, karena sifatnya mengganggu. Kalau sudah mengganggu sudah beda lagi perlakuannya. Baik, chat lagi, yang di chat lagi satu. Baik Ustaz, berikutnya Ustaz izin bertanya luar tema. Jadi gini Ustaz, kita dapat souvenir berupa gantungan kunci yang mana ganci tersebut sebuah Quran kecil yang isinya pun sama seperti Quran pada umumnya. Dan ketika kita menggantungkannya di kunci motor, kita masukkan ke dalam kantong dan terbawa ketika masuk kamar mandi. Itu bagaimana? Nah, itu nggak boleh berarti. Kalau memang dalamnya itu isinya ini Al-Qur'an, dia cuma taruh tempat yang bersih, tidak boleh masukkan ke tempat yang kotor gitu. Memang agak repot ya seperti itu. Masukin dalam kantong, kalau Al-Quran dalam kantong ini kayaknya kurang pas ya. Jadi kalau Al-Quran di kantong saku yang atas ini mungkin, kalau di kantong celana kurang pas seperti itu ya. Tidak memuliakan, tapi kalau ditaruh di sini lebih memuliakan gitu. Baik, kembali ke raise hand silakan. Baik Ustaz, silakan Pak Adi Ridwan atau Ibu Adi Ridwan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Berkaitan salat isyruq, itu ada waktu tertentu setelah salat isyruq enggak Ustaz? Misalnya 90 menit. Salat isyruq ya? Iya. Salat isyruq dilakukan diam di masjid atau di tempat salat bagi perempuan ya, misalnya di rumah. Kemudian sampai matahari meninggi, 15 menit setelah matahari terbit baru lakukan. Kira-kira itu ada patoknya nggak ya Ustaz? Patokan apa ini? Ya misalnya kan kalau lagi hujan nggak kelihatan mataharinya Ustaz. Kan bisa pakai jam, karena kan matahari terbit kan hampir sama setiap waktu itu kan ada jamnya. Jadi kalau hari ini 5.30, besok 5.31, beda-beda tipis saja kan. Bisa pakai patokan jam yang kemarin. Lihatnya di mana ya Ustaz? Kan ada jam-jam sholat sekarang di aplikasi HP. Iya. Cari waktu terbit ya, terus tambah 15 menit. Oh iya. Iya. Nah Ustaz. Ustaz satu lagi. Ya. Kalau misalnya berdiri untuk ngambil wudu lagi itu batal nggak Ustaz? Berdiri untuk apa? Ngambil wudu. Batal itu tadi sholat isyroknya tadi ya maksudnya? Iya. Iya. Kalau butuh, misalnya sudah batal wudhunya karena kentut, ya wudhu lagi terus balik ke tempat sholat. Boleh, dan dia lanjutkan dengan sholat isyrok nantinya ketika waktunya sudah masuk. Oh ya. Ya. Baik, berikutnya lagi yang resen, silakan. Silakan, Saudara Ibnu. Bismillah, Afwan Ustaz, Anda mau nanya. Mohon ini Ustaz, saran untuk kiat-kiatnya itu kalau kita subuh itu gampang bangun Ustaz, kadang suka berat kita masih azan, kita masih agak berat itu Ustaz. Kebiasaan saja sih, awalnya itu dari kebiasaan. Nah Ustaz, bangun kebiasaan ini dulu. Apa beratnya? Sebelumnya mungkin karena tidurnya jam berapa coba? Tidurnya karena sambil kerja sekitar jam 1 atau jam 2an gitu Ustaz. Nah itulah berarti sebabnya itu ya. Ini pekerjaan apa sampai tidur jam 1? Pekerjaan kantor Ustaz, bawa pulang ke rumah. Kenapa sampai pekerjaan kantor bisa bawa pulang ke rumah? Itu Ustaz biasa perhitungan-perhitungan untuk masalah perpajakan segala macam Ustaz. Kenapa pekerjaan kayak gitu tidak bisa diselesaikan di kantor? Nah, karena biasanya mepet untuk lapor baru sempat. Nah, kayaknya manajemen mepetnya ini yang salah. Nah, Ustaz. Pengaruh ke yang lainnya itu imbasnya. Ya. Manage waktunya kurang bagus. Nah, sehingga akhirnya pengaruh ke sholat subuh. Nah, Ustaz. Dari situlah kebiasaannya itu enggak ada. Nah. Ya, punya minta tolong pada Allah supaya bisa bangun subuh tetap pada waktunya. Karena awalnya dari kebiasaan ya, sudah biasa bangun, nanti ya seperti itu akan terus bangun subuh seperti itu. Nah, Ustaz. Karena kan saya suka baca atau dengar tuh ukuran munafik orang itu udah dilihat dari salat subuhnya, Ustaz. Betul sekali. Ya itu Ustaz, berarti anak suka berpikir, wah anak termasuk orang tipe-tipe orang munafik kalau kayak gini terus. Ya gitu Ustaz. Ya mudah-mudahan dengar hadis itu jadi termotivasi perhatikan sholat subuh dengan benar. Ya. Gitu ya. Ya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ya semoga Allah beri hidayah. Ya silakan berikutnya lagi. Lanjut. Syifahana. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait jual beli emas ya Pak. Terkait apa? Jual beli emas. Jual beli emas? Ya. Ya. Bagaimana misalnya menukar emas dari yang kecil ke yang besar? Itu lebih baik diuangkan dulu atau langsung ditukar? Diuangkan dulu. Dapat atau uang terus beli yang emas yang baru. Oh bagus gitu ya Ustaz ya. Iya. Baik. Terus satu lagi Ustaz. Tadi kan kita membahas tentang salaf itu kan Ustaz. Saya masih bingung ya Ustaz, soalnya baru-baru belajar juga kan Ustaz. Yeah. Apa sih bedanya salafi sama tauhid atau apa? Kan saya kan waktu zaman kita pemilu ya Ustaz, ada teman saya yang melarang keras untuk pemilu gitu Ustaz. Terus ada juga yang dia salafi katanya tapi dia tetap pemilu. Terus saya bingung ya Ustaz, gimana nih? Baik, kalau salaf itu iya, salafus soleh itu para sahabat. Kalau salafi berarti yang mengikuti pemahaman salaf. Gitu ya. Terus nanti tauhid itu prioritas dakwah mereka. Lantas tentang masalah pemilu, ini yang ibu tanyakan apa ini? Tentang nyoblosnya atau jadi calonnya atau gimana? Iya nyoblosnya Pak. Nyoblosnya itu masalah ijtihadiyah gitu. Harusnya tidak dijadikan orang yang nyoblos itu jadi sesat, yang tidak nyoblos yang benar gitu. Ini enggak benar juga dalam menyikapi suatu fatwa gitu ya. Sayangnya sebagian orang yang ngaji belum pahami seperti ini, sehingga kalau ada yang memilih nyoblos akhirnya disesat-sesatkan gitu ya. Enggak kayak gitu dong. Saya ada tulisan di website saya itu. Tulisannya judulnya apa? Coblos ya, coblos dalam pemilu gitu. Tulisan panjang lebar fatwa ulama semua. Jadi wajar-wajar saja kalau orang nyoblos gitu. Mungkin bahkan bisa menyarankan gitu ya, tergantung keadaan. Kadang mungkin dia tidak memilih nyoblos juga karena lihat enggak ada maslahat, ngapain? Wah, ini sama-sama muslim cuma bertengkar aja nantinya. Sudah dia diam aja gitu. Bisa. Tergantung keadaan sebenarnya. Oh, gitu ya, Ustaz. Iya. Ya, Ustaz, jadi saya agak bingung aja tentang kayak itu karena teman saya ada yang gini, ada yang pokoknya gini. Ibu ngaji aja terus enggak usah ikut kata teman, pokoknya belajar aja terus nanti akan tahu sendiri. Insyaallah, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi silakan dari Resen. Deki Kurniawan, silakan. Bapak Deki Kurniawan. Pak Wicak. Assalamualaikum. Oh, dua-duanya. Sebentar, Pak. Deki Kurniawan dulu ya, silakan. Ya, afwan Pak, Pak Ustaz bertanya. Iya. Ada riwayat hadis Rasulullah SAW di akhir hayatnya, Rasulullah SAW mewasiatkan umati, solati. Apakah untuk generasi setelah beliau wafat dan sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin wafat, wasiat ini saja yang utama dijalankan kepada pengikutnya? Bagaimana dengan kewajiban-kewajiban lainnya seperti zakat, puasa, umroh, dan haji tidak dilaksanakan secara sempurna? maksudnya seperti kadang melaksanakan, kadang tidak, atau bolong-bolong itu zakat sebulan sekali, dibayarkan sebulan sekali itu pun juga ada kelebihan. Mohon pendapatnya Pak Ustaz. Pemahamannya tidak seperti itu, Pak. Jadi kalau ada wasiat, sholatku, sholatku, bukan berarti hanya suruh sholat saja, enggak benar. Karena kan wasiat juga namanya orang itu kasih wasiat, kan yang penting-penting aja dia sampaikan, ngapain semua? Oh iya Pak Ustaz. Iya, dia kok nggak sampaikan zakat, nggak sampaikan haji, ya mau tunjukkan yang pentingnya cukup ya sebagian aja, ngapain semua? Bukan berarti sholat bukan berarti zakat nggak penting, puasa nggak penting, zakat, haji nggak penting. Ini kesimpulan yang nggak tepat gitu. Karena kan kita lihat perkataan-perkataan Nabi yang lain juga, bukan hanya akhir hidup beliau kan, tapi kalau disebutkan sholat berarti penekanannya pada sholat gitu, karena banyak yang lalai juga dalam sholat. Buktinya aja coba lihat orang yang puasa, orang yang puasa Ramadan mesti sholat enggak. Maka pas diterangkan tentang sholat dulu gitu, karena banyak yang lalai dalam sholat. Baik. Gitu ya, baik ya. Jelas Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Satu lagi silakan. Pak Wicak silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya. Pernah ini Ustaz, bersuci menggunakan air yang tidak. Suaranya bisa lebih dekat lagi Pak Wicak? Ya, saya pernah mendengar bila bersuci menggunakan air yang tidak mengalir itu sebaiknya sebanyak 2 gula atau sekitar 260 liter. Itu penjelasannya bagaimana ya? Air mengalir atau air yang tidak mengalir, Pak? Tidak mengalir. Kalau air tidak mengalir, mau berwudunya ya, itu amannya ya, saja. Berwudu. Amannya saja, karena kalau airnya jatuh lagi di situ dengan sengaja, maka nanti tidak jadi air yang suci, maka tidak jadi air yang mensucikan lagi gitu. Amannya. Gitu ya. Memang sebaiknya. Sebaiknya, tapi kalau sudah pakai air mengalir ya aman-aman saja, atau pakai air yang kurang dari 2 kulah tadi, kemudian tidak jatuh lagi di situ aman. Maksudnya tidak jatuh gimana ya Ustaz? Kan nggak mesti air juga jatuh di ember lagi tuh Pak? Apa berwudu harus jatuh di situ? Enggak juga kan? Ya tidak Ustaz. Iya. Ya tapi gini sebenarnya air yang di dalam kamar mandi kan mengalir dari ini, mengalir dari tandon yang di itu apa enggak? Jangan mengalir ya berarti. Ya, air yang keadaannya yang di tampungan bapak gitu aja, bukan air yang dari toren, dari tandon enggak? Iya. Jadi intinya kalau bisa tidak jatuh lagi ke ember gitu, tapi dibiarkan ngalir, tidak sengaja nampung lagi gitu. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i air yang sudah dipakai, air mustakmal kurang dari 2 kula, nantinya sifatnya itu seperti tidak lagi masuk air mutlak, sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu. Ya, baik gitu. Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Baik, satu lagi silakan. Umu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana banyak Al-Quran tak, karena ana senang beli Al-Quran. Nah Al-Quran itu ana baca saat baru beli. Untuk sementara yang rutin ana baca itu ada Al-Qurannya yang besar. Nah apakah berdosa tak kita beli Al-Quran tapi jarang-jarang dibaca? Terima kasih tak. Tidak berdosa juga Bu, tergantung keadaan saja. Oh boleh ya tadi ya. Ya boleh saja gitu. Karena ini ada lagi teman yang nawarin, ada Al-Quran yang bagus katanya. Mau pesan ya? Ya seperlunya aja. Mesti kalau tidak perlu, nggak perlu dibeli. Oh, baik. Terima kasih, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, kami cukupkan. Nanti malam libur ya, setiap malam Senin saja yang libur. Kita akan kajian lagi besok pagi di kesempatan Senin pagi dan seterusnya, insya Allah dengan bahasan perhiasan wanita. Ya demikian, mudah-mudahan manfaat. Dan Allah senantiasa berikan kita taufik dan hidayah untuk terus tambah ilmu dan amal. Bagi jamaah juga kami ingatkan untuk yang belum memiliki buku perhiasan wanita bisa dapatkan juga di Muslim Life Shop, di marketplace baru Muslim Life Shop yang kami bina dengan Ustaz Arifin Badri. Saat ini sampai akhir Februari ada gratis ongkir, sehingga nanti kirim ke alamat Anda, cuma-cuma tidak memandang batas wilayah, langsung cari buku perhiasan wanita tadi atau buku-buku kami di akun Romeso Store di Muslim Life Shop, Anda akan dapatkan free ongkir sampai akhir Februari. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.